suatu kehormatan. Cek ini dong. Bagaikan dentuman peluru perang di saat dirimu melempar senyuman, rasanya dicolong di istana hatimu. Kamu selingkuh ya, ayo, tidak boleh lo ya, ayo sini. Coba lihat di dadaku, detak-detak jantungku berkata ku cinta kamu. Asik. Sayang, gara-gara senyuman kau ingin kesempati di istana hatiku. Yo, nyoba lobo. Tasha, tarik sah. Oleh peluru perang ku rela wah. Baru-baru lagi nakalan. Aku tak ingin mati oleh peluru perang. Ku rela mati ditelan senyumanmu. Benar, benar kamu itu katamu. Nolongan nih, oh. Senyuman Mona Lisa tak seindah senyum. Percaya, coba lihat di dadaku. Detak-detak jantungku berkata ku cinta kamu. Mas Gary, mana dong semuanya? Iya. Yeah.